liya'lamu, agar mereka mengetahui anna wa'dallahi haq, agar manusia itu mengetahui bahwasanya janji Allah itu adalah hak. Janji Allah itu adalah benar, dan bahwasanya an-sa'ata la raiba fiha, bahwasanya hari kiamat itu la raiba fiha, tidak ada keraguan padanya. Id yatanaza'una bainahum amrahum, yaitu ketika mereka orang-orang tersebut, mereka berselisih paham, mereka berbeda pendapat terhadap perkaranya para ashabul kahfi tersebut. Faqalu bunu alaihim bunyana, sebagian berkata, ubnu alaihim bunyana, bangun di atasnya bangunan. Rabbuhum a'lamu bihim. Dan sebagian yang lain mengatakan, Rabb mereka lebih mengetahui tentang mereka. Orang-orang yang memiliki kuasa atas umur, orang-orang yang memiliki berkuasa atas urusan mereka, mereka mengatakan, lanattakhidanna alaihim masjida, sungguh kami akan bangun, mendirikan sebuah masjid di atasnya. Qala al-muallif Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, qauluhu ta'ala wa kadzalika atharna 'alaihim, ya'ni masala ba'sahum min naumihim fa inna allaha a'thara 'alaihim, ya'ni atla'a 'alaihim qaumahum. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa kadzalika atharna 'alaihim, demikianlah kami perlihatkan, ya, ba'athahum min naumihim, diperlihatkan di dalam mimpi-mimpi orang tersebut bagaimana ashabul kahfi dibangkitkan dari tidur mereka. Yaitu kita tahu bahwasanya ashabul kahfi ini mereka tidur selama 300 tahun, bahkan sampai 309 tahun. Tentu ketika itu sudah berbeda generasinya, generasi orang-orang yang mereka tinggalkan dengan generasi ketika mereka bangkit dari tidurnya sudah berbeda generasi ketika itu setelah 300 tahun lamanya. Dan tentu saja tidak ada yang mengenal mereka. Ya, tidak ada yang mengenal mereka, siapa mereka ini. Tidak ada yang mengetahui mereka bahwasanya mereka ini telah tertidur selama 300 tahun lamanya dan dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada zaman mereka. Tidak tahu orang-orang ketika itu. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala Perlihatkan kepada mereka. Perlihatkan kepada mereka. Digambarkan kepada mereka. Sehingga dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, Allah tampakkan, Allah beritahukan kepada mereka bahwasanya mereka ini adalah orang-orang yang sudah tertidur selama 300 tahun. Ya. Seharusnya tidak mengenali, tapi dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, Allah jadikan a'thar alaihim, yakni atla' alaihim qawmahum. Ya, Allah beritahukan tentang keadaan mereka. Perlihatkan keadaan mereka kepada kaumnya yang asalnya tidak mengenal mereka. Tapi dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, mereka paham, mereka tahu akhirnya bahwasanya ya, Ashabul Kahfi ini telah tertidur selama 300 tahun lebih, kemudian dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Apa hikmah ketika Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kaum di mana Ashabul Kahfi itu bangun, bangkit dari tidurnya pada zaman kaum tersebut? Allah pahamkan kaum tersebut bahwasanya Ashabul Kahfi ini telah tertidur selama 300 tahun atau lebih. Di situ, di dalam ayat, disebutkan ada dua hikmah yang penting. Yang pertama, liya'lamu anna wa'dallahi haq. Atla'allahu alaihim qawmahum liya'lamu anna wa'dallahi haq. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kaum, kaum di zaman Ashabul Kahfi itu bangkit dari tidurnya. Artinya setelah 300 tahun lamanya mereka tertidur, sudah terjadi, sudah pada generasi yang berbeda dari zaman sebelumnya. Tetapi dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, Allah jadikan orang-orang atau kaum, ya, pada saat bangkitnya Ashabul Kahfi ini, mereka mengetahui tentang keadaan Ashabul Kahfi ini. Bahwasanya mereka, yaitu Ashabul Kahfi ini, tertidur selama 300 tahun, kemudian dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dijelaskan di situ ada hikmah yang sangat besar. Ya. Liya'lamu anna wa'dallahi haq. Yaitu agar mereka mengetahui bahwa sesungguhnya janji Allah itu adalah hak. Janji Allah adalah hak. Atla Allahu alaihim qaumahum. Ya, maka Allah perlihatkan keadaan mereka terhadap kaumnya. Liya'lamu anna wa'dallahi hak. Agar mereka mengetahui, kaum mereka tersebut tahu bahwasanya janji Allah adalah hak. Hak dari sisi apa? Imma annal ma'na biqiyamis sa'ah alladhi kana yungkiruhu ha'ula, yaitu tentang hari kiamat, bahwasanya hari kiamat itu adalah hak. Ya, makna janji Allah adalah hak, yaitu tentang qiyamus sa'ah, hari kiamat, hari kebangkitan yang diingkari oleh kaum mereka ketika itu. Dari sisi mana? Dari sisi bahwasanya mereka tertidur, atau Allah jadikan mereka tidur selama 300 tahun lebih, yang jelas ini bukan keadaan yang biasa. Ini adalah keadaan yang luar biasa. Ya, usia manusia saja kurang dari itu. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala jadikan mereka ya, tidur dalam usia yang sedemikian, tidur dalam waktu yang sedemikian lama, yang menurut ukuran orang normal, menurut ukuran teori dan perhitungan, ya, mereka akan meninggal dengan sebabnya. Akan tetapi ternyata mereka dalam keadaan segar, dalam keadaan mereka menyangka bahkan mereka tidur selama satu hari atau setengah hari saja. Ya, menunjukkan bahwasannya yang namanya hari kebangkitan itu bukan suatu perkara yang mustahil, bahkan perkara yang hak, bahkan perkara yang wajib untuk kita yakini dan imani. Ya. Dan ini Allah subhanahu wa ta'ala jadikan ibrah, pelajaran buat kita. Apa yang Allah kehendaki itu pasti terjadi. Ketika Allah kehendaki mereka untuk tidur selama 300 tahun lebih, maka terjadi. Kemudian Allah bangkitkan. Demikian juga Allah maha mampu untuk membangkitkan orang-orang yang sudah mati dari kuburnya. Allah bangkitkan mereka untuk mendapatkan balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan amal yang mereka lakukan. Dan ini menunjukkan kebenaran janji Allah bahwasanya hari kiamat itu pasti akan terjadi. Atau janji Allah itu hak dari sisi yang kedua. Auli annallaha ta'ala yunji al-mu'minina minal kufar. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan orang-orang mukminin itu dari orang-orang kafir. Li'anna ha'ula'i sab'ah najau min ummatin azimah tuqatiluhum wa tanhahum anit tauhid. Karena ketujuh orang tersebut, Ashabul Kahfi, mereka selamat, ya, dari umat yang sangat besar, umat yang sangat banyak yang memerangi mereka dan melarang mereka untuk bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Orang-orang yang ada ketika itu yang merupakan generasi pada zaman mereka dibangkitkan, tahu kisah mereka. Tahu kisah mereka bahwasanya mereka ini ya adalah orang yang lari dari negerinya menyelamatkan agamanya. Selamat sampai 300 tahun ya berganti generasi. Mereka selamat dari generasi yang mengejar mereka. Ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kemenangan itu pastilah ya bagi orang-orang yang beriman. Qala wa anna as-sa'ata la raiba fiha, dan bahwasanya as-sa'ah hari kiamat itu tidak ada keraguan padanya. As-sa'ah ay qiyamus sa'ah, maksudnya dari as-sa'ah yaitu qiyam, terjadinya hari kiamat. La raiba fiha, tidak ada keraguan padanya. La syakka, yaitu tidak ada keraguan. Waqi'atun la mahalah, ya pasti terjadi, tidak akan terhindarkan, karena janji Allah itu pasti. Id yatanaza'una bainahum amrahum, muta'alliqah bi'atharana, a'tharana alaihim hatta tanaza'u amrahum bainahum. Ya, ketika mereka berselisih pendapat di antara mereka tentang urusannya Ashabul Kahfi ini. Ya, ini terkait dengan tadi ketika Allah mengatakan a'tharana. Ya, Allah tampakkan, Allah perlihatkan dan pahamkan tentang keadaan Ashabul Kahfi ini pada mereka sampai terjadilah perselisihan pendapat ya di antara mereka orang-orang generasi yang ada di zaman itu. Tanaza'u fi ma bainahum madza naf'alu bihim, mereka berselisih pendapat di antara mereka apa yang akan kita lakukan terhadap mereka Ashabul Kahfi. Anatrupuhum, apakah kita tinggalkan mereka atau apa yang kita lakukan terhadap mereka? Apa yang kita lakukan terhadap mereka? Faqalu banu alaihim bunyana, maka sebagian dari mereka mengatakan, ubnu alaihim bunyana, yakni ubnu alaihim bunyanan hatta yakuna atharan minal athari wa himayatan lahum, yaitu bangunkan, dirikan untuk mereka sebuah bangunan yang ini akan menjadi atsar, menjadi jejak sejarah, yang menjadi bukti sejarah dan sebagai pelestarian terhadap kisah mereka. Rabbuhum a'lamu bihim, Rab mereka lebih mengetahui tentang keadaan Ashabul Kahfi tersebut. Ya'ani tawakkafu fi amrihim kaifa yabqawna 399 sinin, la ya'kuluna wa la yashrabuna wa la yataghayyaruna aidha. Ya, mereka tawakuf. Mereka tidak bisa untuk mengetahui rahasia kenapa Ashabul Kahfi ini bisa tidur sekian lama. Bagaimana mereka bisa bertahan selama 309 tahun tanpa minum, tanpa makan, tanpa minum, dan tidak mengalami perubahan. Mereka tidak tahu. Siapa yang tahu? Rabbuhum a'lamu bihim. Rabb mereka yang lebih mengetahui tentang keadaan ashabul kahfi ini. Qala alladheena ghalabu 'ala amrihim. Dan orang-orang yang berkuasa atas urusan-urusan mereka. Wahum umara'uhum. Dan mereka ini adalah pemimpin-pemimpin mereka. Lanattakhidanna 'alaihim masjida. Sungguh kami akan mendirikan sebuah masjid di atasnya. Badal min an yabni in min an nabni bunyanan nahutuhum bihi wa nasturuhum bihi wa la yakunu lahum athar. Lanattakhidanna 'alaihim masjida. Ay lanaj'alanna 'alaihim masjidan nattakhiduhu musalla. Ya. Daripada kita membuat suatu bangunan yang akan melindungi, menjaga mereka dan menutupi mereka dan tidak ada athar bagi mereka, tidak ada jejaknya bagi mereka. Maka kami akan bangunkan untuk mereka di atas mereka masjid, ya, itu di atas kuburan mereka. Lana ja'alanna ay, kami jadikan di atas kuburan mereka masjid yang akan kami jadikan sebagai tempat sholat. Wadhahir annahum fa'alu. Lianna al-qail humul umara alladina lahumul ghalabah. Dan zahirnya mereka melakukannya, yaitu membangunkan masjid di atas kuburan ashabul kahfi tersebut, karena yang mengatakan dan memerintahkan adalah para pemimpin yang mereka memiliki kekuasaan. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, hadha al-fi'lu ittikhadhu al-masajidi 'ala al-qubur min wasa'il syirki wa qad ja'at syari'atuna بمحاربته حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو في سياق الموت لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحضر ما صنعوا. Perbuatan ini yaitu menjadikan masjid-masjid di atas kuburan, ini merupakan sarana yang akan mengantarkan kepada kesyirikan. Dan syariat kita telah datang untuk menghancurkan dengan memerangi perkara tersebut, hingga para hingga Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam keadaan beliau sedang menghadapi sakaratul mautnya, sedang menghadapi sakit yang mengantarkan beliau kepada kematiannya. Beliau bersabda, la'natullah 'alal yahudi wan nasara. Laknat Allah atas orang-orang Yahudi dan Nasara. Ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Mereka menjadikan kubur-kubur makam-makam para nabi mereka sebagai masjid-masjid. Yuhaddir ma sana'u. Beliau memperingatkan dari apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasara tersebut. Maka wallahu ta'ala a'lam, di dalam ayat ini sama sekali tidak ada dalil bagi mereka yang membangun kuburan di atas, membangun masjid di atas kuburan, atau memasukkan kuburan di dalam suatu masjid. Sebagaimana hadis yang kita sebutkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahu ta'ala a'lam, naktafi ilahuna. Dan insyaAllah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.